Terima kasihku ku ucapkan pada guruku yang tulus, ilmu yang berguna selalu dilimpahkan. Terima kasihku ku ucapkan pada guruku yang tulus, ilmu yang berguna selalu dilimpahkan untuk bekalku. Dibimbingnya agar tumbuhlah bakatku, kan ku ingat selalu nasihat guruku. Terima kasihku guruku.